ですよね。Come on, yeah, little crazy. Come on, makin bingung apalagi si maumu. Gua sudah lelah dengan tingkah polamu dan segala keinginanmu yang membuatku limbung dan membatu. Oh oh, cobalah go with the flow. Tak bermaksud membuatmu terlihat bodoh. Dari A ke Z, kau adalah milikku. Jadi turuti saja mauku. Sebentar. Kau pikir diriku boneka, bisa kau mainkan seenak-enaknya. Kau pikir hanyalah dirimu yang suka padaku, maaf-maaf saja. Coba ku jelaskan. Lelaki adalah bagai raja, harus kau turuti setiap titahnya. Jadi bila kau ingin bersama sama dengan diriku, oh wanita, mengapa tak kau coba dan mencoba? Kalau sister, tanpa banyak tanya, apalagi si maumu, coba jaga kelakuanmu. Jadi jangan banyak tanya, kalau kau memang suka. Apa maumu? Kamu sendiri, datanglah padaku kembali. Kau pikir diriku boneka, bisa kau mainkan seenak-enaknya. Kau pikir hanyalah dirimu yang suka padaku, maaf-maaf saja. Kau pikir diriku boneka, bisa kau mainkan seenak-enaknya. Kau pikir hanyalah dirimu yang suka padaku, maaf-maaf saja.